Wasani wa huwa ma tutmaru an ba'dahu wujuban sittatun. Yang kedua berarti ya amil-amil yang menasabkan dengan an tetapi wujuban, bukan jawazan lagi, wujuban. Ini ada enam. Tabarakallahu fik. Qala al-awwal, yang pertama kai. Yang pertama adalah kai. Ya, yang pertama adalah kai al-jarratu kama taqaddama. Kai al-jarrah sebagaimana yang telah berlalu. Baik, ini yang pertama. Summa qal wa lamul juhud. Dan lamul juhud yang kedua. Nahu wa makana Allahu liyu'adzibahum. Baca sini, kaki. Juhda al-jahdu limuzalamatiha al-jahda jahdun. Terus baik. Ya. Kata beliau sini kai kai jarah qariban itu sudah ya berlalu baru saja ya. Nah, al-kalam pada di tengah-tengah pembahasan ala kai ya, al-masdariyah farji, silakan merujuk sana. Ilai insyita kalau anda ingin merujuk la kai jarrah ini jelas ya, kai jarrah ya. Jadi kai kan di situ beramal dengan amil nasab kalau dia didahului oleh lam. Nah kalau dia tidak didahului oleh lam, maka di situ dia tidak menasabkan fil mudhari dengan dirinya sendiri, tapi dengan an mutmaratan ba'da kai ya, wujuban. Wujuban apa jawazan? Wujuban. Nah berikutnya lamul juhud. Ya. Arti di itmarnya itu secara wajib, enggak boleh nampak di itmarnya itu. Ya, berikutnya lamul juhud. Lamul juhud di sini jangan diartikan juhud ya, oh berarti melawan ini, membangkang, bukan, tapi maknanya an-nafyu. Lamun nafyu yaitu wa hiya al-masbuqatu bi makana, yang didahului oleh makana. Atau lam yakun. Kalau didahului oleh makana, wa makana Allahu liyudi'a imanakum. Ya, nah yang pertama ini. Ya, yaitu yang wa makana Allahu liyu'adzibahum. Makana Allahu liyudi'a imanakum. Allah tidaklah menyia-nyiakan amal kalian. Atau ada an di situ. Li'an yudi'ah. Atau ayudi'u. Imanakum. Atau lam yakun. Lam yakunillahu. Lihat, perhatikan. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Li'an yaghfira lahum. Ya, dia setelah makana atau lam yakun. Baru ada di situ fi'il mudhari yang mansub dengan lamul juhud. Ya. Dengan lamul juhud. Wa sumiyat hadhihi lam, dan lam ini dinamakan bilamil juhud. Ya, lam ini dinamakan wa sumiyat hadhihi lam bilamil juhudi. Lam ini dinamakan dengan lamul juhud li mulazamatiha al-jahda. Karena dia mulazim. Ya, senantiasa dia adanya jahat. Apa itu jahat? Ai an-nafyu. Ai an-nafya, itu penafian. Ya, min tasmiyatil 'ami bil khass. Dari penamaan yang umum kepada yang khusus. Idil jahdu lugatan, karena jahat lugatan apa sih? Ingkaru ma. Ya, ingkaru ma ta'rifuhu. Yaitu mengingkari apa yang Anda ketahui. Tapi la mutlaqul ingkar. Tetapi keingkarannya itu, pengingkarannya itu tidak secara mutlak. Firman Allah Ta'ala, wajahadu biha. Lihat, Fir'aun, wajahadu biha. Ya, Fir'aun dan kaumnya, mereka mengingkarinya, mengingkari Musa. Wastaqainatha. Tapi perhatikan, enggak secara mutlak. Wastaqainatha anfusuhum zulman wa'udwa. Namun mereka, ya, diri-diri mereka itu sebenarnya meyakininya, meyakini kebenarannya. Tapi kenapa? Karena ya zulman wa udwa. Ya, karena kesombongan, kedzaliman dan permusuhan. Karena pengin berlaku zalim. Fa kullu min yudi'a yu'adziba yaghfira. Ya, itu semua mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Wal masdarul muawwalu, karena dia adalah an mutmaratan wujuban, maka fi'il mudhari' itu nanti ta'wil masdar. Min al fi'li al masbuki, dari fi'il yang dilebur dengan an mutmaratan, al mutmarati, ya, majrurun bila mil juhud, majrur dengan lamul juhud. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin wujuban. Nah, jar majrurnya itu nanti muta'alliq dengan jar majrur, ya, wujuban, yang dia sebagai khobar fi'il nasikh. Sebagai khobar dari makana atau lam yakun. Takdirnya, ya, makana Allahu riyudi imanakum, makana Allahu muridan. Ya, muridan. Ini ada khobarnya, ini muridan ini. Jadi ini nanti li ida'ati, ya kan, ada'a yudi'u ida'ah, menyanyiakan. Itu dia majrur dengan lam. Tapi dia jar majrur ini muta'alik dengan khobar. Khobarnya apa? Ya, yang cocok aja cari. Ya. Nah, Allah tidaklah menginginkan menyia-nyiakan iman kalian. Ya, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah lam yakunillahu muridan. Ya. La atau lam yakunillahu muridan lighufranihim. Ya, lighufranihim. Ya. Terus yang apa namanya? Maka Allah liyu'adzibahum, ya. Berarti maka Allah muridan lita'dzibihim. Bikin contoh dari sini. Ya. Bikin contoh dari sini. Raymond, segera Raymond, bikin contoh. Dari makana atau lam yakun, yang lainnya. Dari selain ayat atau hadis. Dari antum sendiri. Cepat Raymond. Paham enggak? Kalau enggak paham enggak bisa kasih contoh. Lam yakun ar-rajulu liyadrusa fil fasli. Apa artinya? Lam yakun kok malah isbat, gimana sih? Ini kan mulazamahnya dia dengan apa? Dia dengan nafyun kok malah diisbat, gimana tuh? Makanya itu saya jebak tadi, apa artinya? Gagal paham ternyata. Ngerti enggak? Ini wa makana Allahu, Allah tidaklah menyanyiakan. Lam yakunillahu liyaghfira, Allah tidak akan mengampuni mereka. Itu jahat namanya nafyun. Kok antum malah mengisbat? Menetapkan belajar, berarti enggak paham ini. Makanya saya minta artinya apa? Bisa ngasih contoh, jangan sampai enggak ngerti. Berarti betul enggak, belum paham. Ngerti sekarang belum pahamnya? Kasih contoh di sini, Fikri. Cepat. Apa artinya? Zaid tidak pernah makan dengan tangan kiri, itu bukan pakai tidaklah, kecuali pakai ada huruf istisna. Raymond bikin contohnya itu nanti 10, karena antum tadi belum paham. Nah, ditulis di kertas, yang belum paham bisa bikin 10 contoh. Nah, coba Suyudi. Besok pagi kasih ke saya. 10, ntar saya mau bacain di sini. 10 contoh, kalau belum bisa. Hai Suyudi. Belum paham Razi. 10 antum bikin contoh. Ntar belajar. Niko. Apa artinya? Tidaklah bersedia itu tidak bersedekah. Pusing. Yang benar artinya apa? Isbat apa nafyun? Kalau nafyun enggak tidaklah, udah langsungnya pria tersebut tidak bersedekah, gitu. Jangan tidaklah gitu. Ntar ada mana isbatnya? Ya, ngerti gak antum? Sini, bikin contoh, Rapi. Gua enggak bisa 10. Nah, Raymond udah nyontoin 10. Nanti kita besok bacain Mas Yudi. Di sini kita koreksi bareng-bareng contoh dari dia berdua. Plus artinya, ya? Plus artinya, biar saya tahu ngerti apa enggak. Ayo, Rapi. Apa artinya? Paris. Apa artinya? Ayo, antum Isan. Apa ulang? Apa artinya? Tuhan itu tidaklah lagi. Salah kalau ngartiin tidaklah itu di awal. Ya. Kalau ngartiin di awal tidaklah itu nanti ada makna isbat lagi. Ulang artinya. Nah, udah gitu aja, jangan tidaklah Zaidun. Orang ada bingung artinya apa. Zaki. Coba sih, yang belum. Antum. Tadi harga udah belum? Harga dulu. Ini dulu, antum. Nugraha. Antum fatwa dari mana itu? Kalau orang kafir tobat? Memang tobat itu di mana? Setelah mati apa di dunia? Tobat itu amalan kan? Amal kan? Dunia. Berarti enggak terima orang kafir. Antum apaan itu contohnya? Secara bahasa benar, tapi secara diksi salah. Ulang. Contoh yang lain. Fatwanya ngaco antum. Gak terima ada orang Kristen masuk Islam, gak boleh. Gak diterima tobatnya. Subhanallah. Ulang. Ya. Ulang Nugraha. Dia dari paman. Ulang. Apa artinya? Harga. Apa artinya? Baik. Ya. Pokoknya enggak bisa contoh 10 bikin. Makanya antum mesti bisa contoh. Bisa contoh salah arti, nah, berarti belum paham. Terus hatta. Ya. Inka hatta berikutnya yang keberapa berarti ini? Hah? Ketiga. Inka nal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Ini hatta jika fi'il setelahnya mustaqbal. Nau hatta yarji'a ilaina Musa. Kan Musa belum datang. Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa datang kepada kami. Nah. Baca syarahnya di sini. Ya. Siapa? Suyudi. Ay anna syarat nasbil mudhari'i ba'da hatta al-jarri an yakuna al-fi'lu ba'da mustaqbalan min nawri ila ma qablaha. Nahu aslamtu hatta adkhula al-jannata. Wa ka mithalil musannifi fa inna dukhula al-jannati mustaqbalan min nawri ila zamani takallumi wa zamani islami wa kadha ruju'u Musa alaihi salatu wassalamu mustaqbalun min nadhri ila zamani taqaddumi wa huwa qawluhum lan nabraha alaihi akifina wa zamani ukufihim ala ibadatil ajli ijl Tilkal hali. Hasbuk cukup. Ya. Kata beliau di sini, ya. Hatta ingkana al-fi'lu ba'daha mustaqbal. Hatta kalau fi'il setelahnya mustaqbal. Ay anna syarta nasbil mudhari ba'da hatta al-jarrah. Syarat nasab fi'il mudhari setelah hatta yang jarrah ayakun al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'ilnya mesti mustaqbal. Ya, mustaqbal dari sisi apa? Bin nadhari ila ma qablaha. Jika dilihat dari sebelumnya. Ya. Contoh aslam tuh, saya telah masuk Islam. Saya telah masuk Islam hatta adkhulal jannah. Nah, dari proses masuknya surga ini mustaqbal dari kalimat sebelumnya. Aslam tuh ya enggak? Itu masanya akan datang. Atau yang contoh musannif. Ya, hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga Musa kembali kepada kita. Ya. Yaitu fa inna dukhulal jannah mana? Fa inna dukhulal jannati mustaqbilun bin nadhar ila zamani takallum. Masuk surga itu nanti di masa mendatang, ya, jika dilihat dari waktu berbicara aslam itu. Wa zamani Islam itu zaman ketika di Islam. Wa kadzalika ruju'u Musa, demikian pula kembalinya Musa. alaihi salatu wassalam mustaqbalun, itu nanti bin nadhar ila zamani takallum. Jika ditinjau dari, oh, dilihat dari waktu berbicara, yaitu ucapan mereka lan nabraha alaihi akibun. Ya. Itu kan kisahnya gimana? Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun, gitu kan, si Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lembu tadi, ijl anak lembu tadi, lubang ya, bersuara. Ya, kemudian mereka berkata hada ilahukum wa ilahu Musa. Fanasiya, ini sebenarnya ilah kalian ilah Musa, tapi si Musa udah lupa. Ya. Ya. Qalu lan nabruha alaihi akifin hatta yarji ila Musa. Kami tetap menyembah anak patung ini. Ini ketika ditegur sama Harun ya. Kami tetap menyembah Uquf. Kami tetap di sini itikaf beribadah. Lan nabrah. Kami akan tetap nabrah. Bari hayya brahu itu kan maknanya la yazalu gitu kan. Kami tetap senantiasa menyembahnya akifin, beribadah padanya ai zamanu uqufihim. Zaman menetapnya mereka ala ibadatil ijli. Ya. Ya, untuk beribadah kepada si ijl, anak lembu, patung anak lembu tadi. Ya. Sedangkan kembalinya Musa belum, ya. Belum dak kejadian. Fa in kana al-fi'lu alladhi ba'daha halan. Nah, sekarang kalau fi'il setelahnya halan. Halan itu maksudnya apa? Saat ini. Ya. Aw muawwalan bil hal atau ya. Atau muawwal atau yang ditakwilkan dengan hal, dengan saat ini intana idmaru'an, maka ya, tidak boleh diidmarkan an, disembunyikan an. Wa ta'ayyana rafuhu. Ya, dan jelaslah marfu'nya. Karena bukan mustaqbal. Sirtu hatta adkhulul balad. Saya berjalan hingga saya memasuki negeri. Nah, biraf'i adkhulu. Kenapa? Idza qulta dzalika wa anta fi halati dukhul. Karena ketika Anda mengatakan demikian dalam keadaan Anda pada kondisi masuk. Berarti hal saat ini kan gitu. Sirtu hatta adkhulu al-balada. Saya berjalan hingga saya akhirnya masuk ke negeri. Itu kan udah gitu. Au quta dzalika ba'dama dakhalta, atau Anda mengatakan itu ketika Anda sudah masuk. Ketika Anda sudah masuk, ya berarti adkhula hatta adkhul itu bukan mustaqbal lagi, kan udah. Kan udah. Nah, yang pertama sedang. Sirtu hatta adkhulu albalada. Ini lagi. Baik, walakinnaka aratta hikayata tilkal hal. Namun Anda menginginkan menghikayatkan keadaan saat ini tersebut. Ngerti enggak sini? Terus dibaca berikutnya. Ya. Tafadhol, dibaca di sini. Coba si Paris. Paris sudah berapa kali baca? Satu, ayo. Suma'lam. Al-mudari'u. Thank you. semalam kemudian ketahuilah bahwasanya hatta ya yang allati yantasibu al-mudhari'u ba'daha, yang fil mudhari dinasabkan setelahnya, dia memiliki makna yain, memiliki dua makna indal jumhur, menurut jumhur. Ahaduha al-goyatu, yang pertama, makna yang pertama goyah. Apa itu goyah? Wahia nama qablaha yantahi bihusuli mabadah, bahwa yang sebelumnya itu sudah selesai, berakhir dengan adanya yang setelahnya. Goya, yang sebelumnya berakhir dengan adanya setelahnya. Fama ba'daha goyatun lahu, dan yang setelahnya itu adalah goyah darinya. Ya, bahasa kitanya tujuan. Kalau dia dapat tujuan, berakhir yang sebelumnya. Tujuannya, apa ya, upayanya gitu. Wa hadha huwal ghalibu fiha, ini yang paling banyak. Wa alamatuha hina idin ayasiha fi mawdi'iha ila. Nah, ini tandanya ketika itu boleh pada tempatnya si hatta tadi itu ada ilah. Wadzalika kal ayat illati talaha al-musannif. Ayat yang dibawakan, yang dibacakan oleh musannif, ya. Wa nahu, dan contoh yang lain, wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kematian. Ya. Nah, ini lihat ayat yang dibawakan oleh musannif, hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta ya lihat ya ai ila ya. Lan nabrah alaihi akifin ila ya. Ila an yarji'a, nanti ditakwil masdar ila ruju'i Musa ilaina, kita kan ya. Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, bisa diganti ila wa abud rabbaka ila an ya'tiyaka al yakin ila ityadil yakin. Iya kak, wahwal maut, yakin itu maut sampai datang kematian. Nah, itu posisinya dapat digantikan dengan ilah. Itu kalau maknanya goyah. Nah, makna hatta yang kedua ta'lil. Apa itu ta'lil? Ay ma qablaha illatun li usuli ma ba'daha. Yang sebelumnya adalah illah, alasan, sebab ya, dari terjadinya yang setelahnya. Yang sebelumnya adalah ilah atau sebab dari kejadian yang setelahnya. Alamatuha hina idin, tandanya ketika itu ayasiha fi maudiha kai. Boleh pada tempatnya si hatta itu diganti dengan kai. Ya. Wadzalika kan misalil mutaqaddim. Nah, ini pada contoh yang lalu. Ya. Fa innahu yasihu an yuqal. Ini contoh yang sebelumnya. Ya, yang aslam itu hatta adkhulal jannah. Ya. Aslam tu kai. Nah, ya enggak? Kan hatta aslam tu kai adkhulal jannah. Ya. Jadi dari contoh-contoh yang antum sebut semua itu kemungkinan cuma itu aja. Ya, bisa kai, bisa ila. Wa qad tasluhu lil ma'nayaini ma'an. Ah, bisa jadi cocok saja dua makna tersebut pada hatta dua-duanya berbarengan, yaitu kai dan ila. Semisal firman Allah, faqatilul lati tabghi hatta tafi ila amrillah. Ya, hatta tafi ila amrillah. Akai gitu. Kai atau ila gitu. Ya, atau ila tafi ila amrillah. Ya, wa faqatilu, maka perangilah. Ya. Maka perangilah taib hatta tafi'a ila amrillah. Ya. Yang melanggar perjanjian itu diperangi. Ya, sampai dia surut kembali kepada perintah Allah, surut kembali kepada perintah Allah. Ya. Itu kai tapi ila amrillah atau ila, dua-duanya bisa. Fa innahu yahtamilu an yakuna al-ma'na ila an tafi ila amrillah atau kai tafi, itu bisa dua-duanya. Ila an tafi'a atau kai tafi'a. Sudah? Paham sini? Masih ada waktu enggak? Sumaqala al-musannif. Ya, dibaca aja dulu, gak apa-apa. Kalau ada bisa sebentar berhenti. Wow, ini berapa berarti? Yang keempat. Bi makna ilah. Au bi makna ilah. Atau illah. Ya. Maknanya ilah atau illah. Namun nanti dikritik ya oleh pensyarah dan yang lainnya. La astahilanna ka qawlihi la astahilanna sa'ba au udrikal muna. Ya, aku benar-benar akan ya menggapai as-sa'ba. As-sa'ba kesulitan ini atau udrika. Ya. Tahap demi tahap sehingga aku dapat meraih al-muna, cita-cita tersebut. Faman fadat al-amalu. Ya, karena tidaklah cita-cita itu akan infadat diraih illa li sabiri, kecuali ya oleh orang-orang yang sabar. Wa qalihi kuntu idza gamastu fanata qaumin kasartu qubaha au tastaqima au tastaqima. Ya. Kalau yang tadi paham ya? La astahilan nasaba ila an udrikal muna, ila an udrikal muna. Baik, kemudian wa kuntu idza gamastu, dan adalah diriku ketika aku menekan tombak mereka. Ya. Fanata qanata qaumin, qanah aku menekan tombak suatu kaum. Menekan dengan senjataku maksudnya. Kasartu, maka aku akan patahkan ku'ubaha, pegangannya, ku'ubnya. Ya. Ku'ubaha au tastaqim. Au tastaqim, kecuali tombaknya, tombak mereka itu dalam keadaan lurus atau tegak. Berarti gimana maknanya? Kasartu ku'ubaha illa an tastaqima. Illa an tastaqima. Nah, maka antas takima itu dinasabkan oleh an mutmaratan wujuban. Baik, baca yang syarah yang sini. Sekarang ya, tafadhal dibaca di sini. Harga. Dan kemudian kita akan Ya, dan belum. Baik, baik. Ini antum murojahnya kapan ini? Nanti malam. Berarti pertemuan berikutnya ini langsung saya artiin aja. Ya. Ya, cukup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika.